Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayka ma yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Durusul Lughatul Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih di jilid yang pertama di pelajaran yang ke-13. Ya, di jilid yang pertama di pelajaran yang ke-13. Terakhir kemarin kita sudah membaca ya latihan yang ke-4 di pelajaran yang ke-13 di bagian A. Yang punya kitab bisa dibuka di halaman 72. Nah, hadzal yaum, hari ini biiznillah ya kita akan masuk ke tamrin yang berikutnya, yakni tamrin al-khamis. Ya, tamrin al-khamis, tamrin yang kelima. Naam. Di tamrin yang kelima di sini, ya kita akan membacakan ya kalimat yang disebutkan oleh musannif cukup banyak di sini, dari nomor yang pertama sampai nomor yang ke-16. Kita akan mencoba untuk membaca ya, kemudian mentranslate, dibaca sesuai dengan kaidah yang sudah kita dapati di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Naam. Baik, kita langsung baca saja. Nomor 1. Coba dibaca. Al-awwal. Nomor 5, latihan kelima. Iqra waktub at-tullab fil fasl. At-tullabu fil fasli. Naam. At-tullabu fil fasli. Ya, at-tullabu fil fasli. Ya, at-tullabu fil fasli. Ya, apa maknanya at-tullabu fil fasli? Para siswa itu berada di kelas, nah, di dalam kelas. Para siswa di dalam dalam kelas. Ya, para siswa ada di dalam kelas. Nah, asani berikutnya nomor 2. Man haula, man haula il auladu. Man haula ul auladu. Ahum abnauka? La, hum abna'u akhi. Naam. Man haula il auladu? Ahum abna'uka? La, hum abna'u akhi. Ya, man haula'il awladu? Ahum abna'uka? La, hum abna'u akhi. Naam, coba diterjemahkan. Siapakah mereka itu anak-anak itu? Siapakah mereka anak-anak itu? Naam, siapa mereka anak-anak ini? Apakah mereka anak-anak kamu? Apakah mereka anakmu? Naam. Tidak, mereka anaknya saudaraku. Naam. Ya, siapa anak-anak ini? Ya, apakah mereka anak-anakmu? Ya, tidak, mereka adalah anak-anaknya saudara saya. Ya. Mereka anaknya saudara saya. Naam. Berikutnya as-salis nomor 3. Man haula'un nasi? Man haula'un nasu? Hum hujjajun min Turkiya. Nah, man haula'in nasu? Hum hujjajun min Turkiya. Ya, man haula'in nasu? Hum hujjajun min Turkiya. Taib, apa artinya? Siapakah mereka manusia itu? Siapakah para manusia itu? Nah, mereka adalah para jamaah haji. Orang jamaah haji dari Turki. Nah, siapakah manusia-manusia ini? Ya, siapakah orang-orang ini? Ya, mereka adalah para hujjaj, ya, para jamaah haji dari Turki. Ya, mereka para jamaah haji dari Turki. Naam, hujjaj ini merupakan jamaah dari hajun. Hajun itu satu orang jamaah haji. Hujjaj para jamaah haji. Naam. Nomor berikutnya, nomor 4. Aina tujjaru? Naam. Dhahabu ila as-suqi. Naam, aina tujjaru? Dhahabu ila as-suqi. Ya, aina tujjaru? Dhahabu ila as-suqi. Nah, artinya di mana para pedagang itu? Nah, di mana para pedagang itu? Mereka telah pergi ke pasar. Ya, mereka telah pergi ke apa? Ke pasar. Ya, mereka telah pergi ke pasar. Nah, zahabu di sini menggunakan zahabu. Ya, ada wawnya, zahabu. Kenapa? Karena sebelumnya kata yang berbentuk jamak, at-tujar. At-tujar jamak dari tajirun. Atau orang pedagang, jamaknya at-tujar, para pedagang. Maka fi'il yang datang setelahnya itu ya datang berbentuk jamak zahabu, ya zahabu, ya karena sebelumnya berbentuk jamak pula. Ya, mananya apa? Mereka, ya para pedagang itu mereka telah pergi. Kenapa kita artikan mereka? Karena jitu ya fa'ilnya atau pelakunya aja jamak mengikuti kata sebelumnya. Nah, berikutnya nomor 5. Man haula'ir rijalu? Naam. Hum duyufun. Ya, man haula'ir rijalu? Hum duyufun. Ya, man haula'ir rijalu? Hum duyufun. Apa artinya? Siapakah para laki-laki itu? Mereka adalah para tamu. Naam. Siapakah para laki ini? Ya, mereka adalah duyuf. Duyuf ini jamak dari daifun. Daifun tamu. Jamaknya duyufun. Ya, mereka adalah para tamu. Ya. Nah, berikutnya nomor 6 as-sadis. Al-fallahuna fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Naam, al-fallahuna fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Al-fallahuna fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Naam, apa maknanya? Para petani itu fil huquli. Huqul, ladang-ladang. Para petani itu berada di ladang dan anak-anak mereka berada di sekolah. Naam. Al-fallahuna fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Para petani itu ya berada di ladang, ya, wa abna'uhum dan anak-anak mereka berada di sekolah. Ya, anak-anak mereka berada di sekolah. Naam. Al-fallahun ini jamak dari al-fallah, fallahun. Mufrad jamaknya fallahuna. Ya, fallahun mufrad, ya fallahuna jamaknya. Hukul ini jamak dari haqlun, ya. Naam. Berikutnya, aina tullabul jududu? Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum 'indal mudiri. Naam. Aina tullabul jududu? Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Ya, aina tullabul jududu? Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Ya, apa artinya? Di mana para siswa yang baru itu? Sebagian mereka berada di kelas dan sebagian mereka berada di sisi kepala sekolah. Nah, di mana para pelajar yang baru-baru itu? Ya, di mana para pelajar yang baru itu? Ya, ba'duhum, sebagian mereka fil fasli, sebagian mereka di kelas. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka indal mudiri, ya, ada di sisi kepala sekolah, yakni bersama dengan kepala sekolah. Naam. Berikutnya as-samin. A'mamiyun tujjarun kibarun. A'mami, naam, tujjarun kibarun. Ya, a'mami tujjarun kibarun. Naam, apa maknanya? A'mam, ya, pamanku, ya, pamanku. A'mami tujjarun kibarun. Naam, a'mami tujjarun kibarun. Apa artinya? Paman-pamanku adalah pedagang yang besar. Naam, paman-pamanku adalah pedagang yang besar. Ya, paman-pamanku adalah pedagang yang besar. Berikutnya at-tasi' nomor 9. Haula'i ikhwati. Naam, haula'i ikhwati. Ya, haula'i ikhwati. Ya, haula'i ikhwati. Ikhwati ini jamak dari akhun. Jadi akhun ada dua jamaknya. Ada ikhwatun dengan ikhwanun. Ada ikhwatun dengan ikhwanun. Nah, apa maknanya? Mereka adalah saudara-saudara laki-lakiku. Nah, mereka adalah saudara-saudara laki-laki saya. Ya, mereka adalah saudara-saudara laki-laki saya. Nah, berikutnya al-ashir. Aina abna'uka ya Aliyu? Hum fit dukkani. Naam, aina abna'uka ya Aliyu? Hum fit dukkani. Aina abna'uka ya Aliyu? Hum fit dukkani. Naam, aina abna'uka ya Aliyu? Hum fit dukkani. Naam, apa maknanya? Di mana anak-anak kamu, wahai Ali? Mereka berada di toko. Naam. Di mana anak-anakmu, wahai Ali? Mereka berada di toko. Ya, mereka berada di toko. Naam. Berikutnya al-hadi ashar. At-tullabul kibaru fil mal'abi wat-tullabus sigharu fil fasli. Naam. At-tullabul kibaru fil mal'abi والطلاب الصغار في الفصل. الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل. Naam, apa maknanya? Para siswa yang besar itu berada di lapangan dan para siswa yang kecil berada di kelas. Naam, para siswa atau para pelajar yang besar di lapangan dan para pelajar yang sigar, yang kecil, fil fasl, yakni di kelas. Nah, berikutnya al-thani ashar, 12. Haula'il fityatu ikhwatun wa abuhum imamu hadal masjidi. Naam, haula'il fityatu ikhwatun abuhum imamun imamu hadal masjidi. Ya, haula'i al-fityatu ikhwatun abuhum imamu hadzal masjidi. Tayib, maknanya apa? Mereka para pemuda itu adalah bersaudara. Naam. Bapak mereka adalah seorang imam masjid. Naam. Mereka, yakni para pemuda-pemuda ini, ya, para pemuda ini itu mereka bersaudara. Bapak mereka adalah imam masjid ini. Ya, bapak mereka adalah imam di masjid ini. Naam. Berikutnya as-salis asyar. Haula'ir rijalu فَالَّحُونَ مِنْ قَرْيَتِي. نعم هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي. هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي. Apa maknanya? Para laki-laki itu adalah para petani dari desa saya. Nah, para lelaki ini adalah petani dari desa saya. Dari desa saya. Ya, para lelaki ini adalah para petani dari desa. Dari desa saya. Berikutnya Ar-Rabi Ashar. Aina tullabul jududu? Aina tullabul jududu? Aina tullabul jududu? Akharaju? Akharaju? Naam. Kharaju wa dhahabu ila al-maktabati. Naam, kharaju wa dhahabu ila al-maktabati. Aina tullabul jududu? Akharaju? Naam, kharaju wa dhahabu ila al-maktabati. Naam, apa maknanya? Di mana para siswa yang baru itu? Naam, di mana para siswa yang baru ini? Yang baru itu? Apakah mereka telah keluar? Apakah mereka telah keluar? Iya, mereka telah keluar dan telah pergi ke perpustakaan. Ya, naam, iya, kharaju. Ya, mereka telah keluar. Wa dhahabu, dan mereka telah pergi ilal maktabati. Ke perpustakaan. Ya, di mana para pelajar? Aina tullabul judud? Di mana para pelajar yang baru? Akharaju, apakah mereka telah keluar? Naam, iya. Kharaju, mereka telah keluar. Wa dhahabu, dan mereka telah pergi ilal maktabati. Ke perpustakaan. Nah, berikutnya Al-Khamisa Ashar. Ahaulai atibba'u muslimuna? Naam, hum muslimuna. Naam, ahaulai atibba'u muslimuna? Naam, hum muslimuna. Ya, apa makna? Apakah dokter-dokter itu seorang muslim? Iya, mereka seorang muslim. Naam, apakah dokter-dokter ini, ya, mereka itu muslim? Ya, iya, mereka itu muslim. Ya. Berikutnya nomor 16. Li abna'u sigharun. Ba'duhum fil madrasatil ibtida'iyyati wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Naam. Li abna'un sigarun wa'aduhum fil madrasatil ibtida'iyyati wa ba'aduhum fil madrasatil mutawassitati. Tayyib, maknanya apa? Saya memiliki anak-anak yang kecil. Naam. Li abna'un sigarun. Aku memiliki anak-anak yang kecil. Sebagian mereka berada di sekolah ibtidaiyah. Naam, sebagian mereka di sekolah SD. Ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyah. Dan sebagian mereka berada di madrasah mutawassithah. Naam. Wa ba'duhum fil madrasatil mutawassithati. Dan sebagian mereka di sekolah mutawassithah. Ini di sekolah SMP. Naam. Alhamdulillah, nantahi min at-tamrin al-khamis. Ya, kita telah selesai dari latihan yang ke-5. Wal'an nuasil nadkhul fi at-tamrin as-sadis. Nan. Ma huwa as-su'al fi at-tamrin as-sadis? Uktub jam' al-kalimat al-atiyah. Ya, uktub jam' al-kalimat al-atiyah. Uktub, tulislah jama' al-kalimat al-atiyah, kata-kata berikut. Ya, jadi di sini katanya bentuk tunggal. Ya, katanya berbentuk tunggal. Ya, kita sebutkan jamaknya. Ya, kita sebutkan jamaknya apa. Contohnya kata kabirun. Kata kabirun, ini jamaknya kibarun. Ya, kabirun jamannya kibarun, ya. Dan seterusnya. Kita sebutkan aja sama-sama. Kabirun apa? Kibarun. Kibarun, kabirun, kibarun. Ya, muslimun? Muslimuna. Muslimuna, ya, muslimun satu orang muslim, muslimuna jamak, banyak muslim. Rajulun? Rijalun. Rijalun. Rajulun satu orang lelaki, rijalun banyak lelaki. Jamak itu 3 ke atas, 4, 5, 1000, 100 ke atas, pokoknya lebih dari 3 itu namanya jamak. Ibnun? Abnaun. Abnaun. Ya, anak adalah anak. Ibnun satu orang anak lelaki, abnaun banyak anak lelaki. Daifun? Duyufun. Duyufun. Daifun, duyufun, tamu, ya. Daifun satu orang tamu, duyufun banyak tamu. Fatan? Fityatun. Fityatun. Naam, fit. Fityatun, ya, fatan satu orang lelaki. Fityatun jamak banyak lelaki, banyak lelaki. Hajun, hujjajun. Hujjajun, ya, satu orang jamak haji. Hajun, hujjajun, banyak jamak jamak haji. Akhun, ikhwatun. Ikhwatun, akhun satu orang saudara. Ikhwatun banyak saudara. Sogirun, sigarun. Sigarun, ya. Tawilun, tiwalun. Tiwalun. Ghaniyun, agniyaun. Agniyaun. Fakirun, fuqara'u. Fuqara'u. Nah, ya, itulah jamak-jamak dari kata-kata yang beliau sebutkan di sini, ya. Nah, kibarun muslimuna, rijalun, abna'un, duyufun, fityatun, hujjajun, ikhwatun, sagirun, sigarun, tawilun, tiwalun, ghaniyun, agniya, fakirun, fuqara'u. Nah, jadi, ya, kalau kita apa namanya, ya, mau sungguh-sungguh ingin belajar bahasa Arab, ya, kita harus menghafalkan kosakatanya. Ya, dihafalkan. Ya, mungkin satu hari ngafal berapa kata. Ya, besoknya lagi ngafal lagi sedikit-sedikit, ya. Kalau sedikit-sedikit kita hafal, insya Allah bisa banyak perbendaharaan kosakata kita. Ya, enggak mesti harus satu kaligus dihafal semuanya. Kalau satu kaligus dihafal, itu bisa saja mudah semuanya untuk hilang. Ya, tapi kalau kita hafal perlahan, insya Allah ini lebih kokoh, lebih akan apa namanya teringat, ya, untuk dihafal. Ya, perlahan-lahan. Ya. Nah, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Ya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Nah, sini al-haqlu, ya, al-haqlu ladang. Jamaknya hukulun. Al-haqlu ladang, jamaknya hukulun. An-nasu, manusia. Ya, jamak. Ya, jamak dari al-insan. Ya, al-insan. Man ha'ula innas, siapa manusia-manusia ini? Ya, siapa orang-orang ini, ya? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada kalian. Alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, orang-orang yang menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Naam. Al-qaryah, desa. Qaryati, desa, desa saya. Ad-daif, tamu. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Ya, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ya muliakan daifnya, tamunya. Ya. Kemudian asy-syekh, orang tua. Asy-syekh itu apa? Orang tua. Kalau apa namanya yang sudah menikah, mutazawijun, yang belum menikah, azab. Ya. Al-mat'am, tempat makan. Ya, ta'am, makanan. Mat'am, tempat makan. Ya. Al-madrasah, al-ibtida'iyah. Al-madrasah al-ibtida'iyah, sekolah ibtida'iyah, sekolah SD. Naam. Alhamdulillah selesai dari pelajaran yang ke-13 bagian yang pertama, yakni bagian A. Ya, bagian yang A. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yakni bagian B. Ya, jadi kalau yang bagian A yang kita bahas itu kata-kata yang muzakkar, kalau bagian B di sini yang kita bahas kata-kata yang muannas. Ya, kata-kata yang muannas, kata-kata jamak yang muannas. Ya, kata-kata jamak yang muannas. Nah, kita bacakan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh musannif di sini. Ada percakapan ya. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Ya, man haula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Akhwatun hunna? Naam, hunna akhwatun. Man abuhunna? Abuhunna Syekhu Bilalun. Ummuhunna ustadzati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Ya. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Akhwatun hunna? Naam, hunna akhwatun. Man abuhunna? Abuhunna Syekhu Bilalun. Ummuhunna ustadzati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Ya. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Apa maknanya? Siapakah para pemudi-pemudi itu, wahai Maryam? Naam, siapakah para pemudi-pemudi ini, wahai Maryam? Ya, siapakah para pemudi-pemudi ini, wahai Maryam? Ya. Hunna zamilati. Ya. Mereka adalah teman-teman saya. Nah, mereka adalah teman-teman saya. Teman-teman saya. Ya, mereka adalah teman-teman saya. Ya, hunna mereka zamilati, teman-teman saya. Teman-teman saya. Akhwatun hunna. Apakah mereka perempuan semua? Apakah mereka akhwat? Apakah mereka bersaudara? Bersaudara? Nah. Apakah ya, mereka ini kebalik sebenarnya ya. Kalimatnya sini kebalik. Hunna sebenarnya kan di depan. Ahunna akhwat? Ya, ahunna akhwat. Ya, dibalik di sini karena di depannya ada istifham. Ketika di depan ada istifham, maka boleh kalimatnya dibalik. Ya, mubtadanya dikedepankan, khabarnya dibelakangkan. Ya. Apakah mereka bersaudara? Ya, apakah mereka bersaudara? Ya, kalau kita artikan ya, artikan sebagaimana susunan kalimatnya ya. Nah, apakah mereka bersaudara? Naam, hunna akhwat. Nah, di sini kan dikembalikan susunan kalimatnya karena tidak ada istifham. Iya, mereka bersaudara. Mereka bersaudara. Ya, iya, mereka bersaudara. Man abuhunna? Apa artinya man abuhunna? Siapakah bapak-bapak mereka? Ya, siapakah bapak mereka? Ya, siapakah bapak-bapak mereka? Abuhunna Syekhu Bilalun. Ummuhunna ustadzati. Abuhunna Syekhu Bilalun. Ummuhunna ustadzati. Apa namanya? Abuhunna Syekhu Bilal. Bapak mereka adalah seorang syekh yang bernama Bilal. Nah, bapak mereka adalah Syekh Bilal. Syekh orang tua yang bernama Bilal. Ummuhunna ustadzati. Ibu mereka adalah ustadzah saya. Nah, ibu mereka adalah ustadzah saya. Ya, kalau di Saudi disebut ustadz dengan ustadzah, ini kedudukannya sudah sangat luar biasa. Ya, kedudukannya sudah sangat tinggi. Ya, kalau disebut ustaz. Ini kalau di Saudi. Ya, kayak diistilahkan seperti guru besar. Ya, guru besar itu ustaz di Saudi. Kalau kita Indonesia, tukang ajar mengaji, ajar Iqra, dibilang ustad ya. Nah, orang yang bisa ceramah sedikit dibilang ustad. Nah, ya, ini kebiasaan kita Indonesia ya. Kalau di Saudi lain lagi kebiasaannya. Nah, aina baituhunna? Di mana rumah mereka? Ya, di mana rumah mereka? Di mana rumah mereka? Rumah mereka baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. Ya, rumah mereka dekat dari sekolah. Ya, rumah mereka dekat dari sekolah. Nah, di kalimat yang pertama, man haula'il fatayatu ya Maryamu. Ya, man haula'il fatayatu ya Maryamu. Ya. Kalau bagian A, man haula'il fityah. Man haula'il fityatu. Di sini man haula'il fatayat. Ya. Apa yang bisa kita petik di sini? Yakni penggunaan kata haula' isim isyarah lil qarib untuk yang jamak. Isim isyarah lil qarib untuk yang jamak. Yakni apa? Penggunaannya sama. Baik yang muzakkar ataupun muannas. Ya. Yang muannas juga kita menggunakan haula. Sini kan man haula'il fatayatu. Ya, tidak ada perbedaan. Yang kemarin juga man haula'il fityah. Siapa pemuda-pemuda ini? Yang ini man haula'il fatayat. Siapa pemudi-pemudi ini? Ya. Sama antara yang muzakkar ataupun muannas, bentuk isim isyarahnya sama. Berbedanya ketika bentuknya tunggal. Kalau tunggal hadza dengan hadhihi. Muzakkar muannas berbeda. Kalau ini jamak sama. Ya, baik yang muannas ataupun muzakkar penggunaannya menggunakan haula. Ya, haula. Naam. Nah, di sini masih ada tamrin. Ya. Ada tamrin yang cukup panjang yang harus kita bacakan di sini. Ya, insyaallah taala kita baca di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari di sini bisa difahami, bisa diambil faedah darinya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.